Jare bangun kok sik sing diten. Apa dang yo iri ambek wong goblok. Tahu bangun zaman masih kiai anyaran, itu rombongan wali. Ning tanjakan bisa macet. Iku bangun karena orang pengalaman wedi nak rime blong piye. Iku wedi setuwen nang tas macet di Henry itu temen nang. Sing mangan jajan teman jajan santai. Kita kok ibu belakang kok santai kita nak gludung piye pun dipikir super banget. Jadi bangun kok enak tuh tiwong ngomong goblok. Sisi tak tak kok ya. Lah aku yang mikir bang Bu Suwargo tau dulu kan dipikir jenengan ya kusjinan kiai ini. Tumpah wong goblok saya Indonesia aku dipikir pakar-pakar sing doktor. Wonor wapat tenanan ngentas kemis. Sing melarat sewante ngopi rokokan.